pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang hukum mencela angin dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika angin bertiup kencang. Pembahasan ini karena berkaitan dengan masalah akidah atau tauhid, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala sampai membawakan bab ini dalam kitab beliau, Kitabut Tauhid. Kitab At-Tauhid. Bahkan beliau menyebutkan bab yang khusus tentang ini, beliau katakan babun nahyi an sabbir rih. Bab larangan dari mencela angin. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala membawakan dalilnya. Beliau sebutkan satu dalil dalam bab ini. Dan beliau bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tasubbur rih, jangan kalian mencela angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun, apabila kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai dari angin tersebut, fakulu, maka ucapkanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udhu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang telah diperintahkan kepadanya, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang telah diperintahkan kepadanya. Al-hadis rawahu at-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau Al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, juga oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hukum mencela angin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbur rih, jangan kalian mencela angin. Mencela angin itu mencercanya atau melaknatnya, ya. Sungguh ini angin yang terlaknat. Ya, misalkan, atau betapa buruknya angin ini, ya. Betapa jeleknya angin ini, dan seterusnya dari berbagai macam contoh lafaz mencela angin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasuburih, jangan kalian mencela angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun, jika kalian melihat apa yang kalian tidak sukai, ya. Dari angin tersebut, ya, karena anginnya kencang, anginnya memporak-porandakan tempat tinggal misalkan, dan seterusnya, fakulu, maka ucapkanlah, ya. Ini doa ketika angin bertiup kencang. Nah, doanya, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihir rih. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan angin ini. Nah, angin, ya, pada dasarnya di dalamnya ada kebaikan dan ada keburukan. Ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk meminta kebaikan dari angin tersebut. Meminta kepada Allah naam dari kebaikan angin tersebut. Nah, angin yang baik, ya, angin yang dia membawa awan, mendung, kemudian awan mendung tersebut menurunkan hujan, yang dengan hujan tersebut tumbuhlah tanaman-tanaman, kemudian berbuahlah pohon-pohon, ya, dan seterusnya. Angin yang baik, dia akan bisa menyerbukkan tanaman-tanaman atau bunga-bunga, ya, sehingga terjadilah penyerbukan, ya, terjadilah naam buah, ya, dan seterusnya. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihir rih. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari kebaikan angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Nah, kebaikan yang ada di dalamnya banyak, ya. Seperti tadi, bisa menyerbukkan tanaman-tanaman, ya, atau buah-buahan atau biji-bijian, ya. Atau angin tersebut membawa bau yang wangi, ya, yang harum. Nah, ya, dan seterusnya. Wa khayra ma ursilat bihi wa khayra ma umirat bihi, dan kebaikan yang diperintahkan kepadanya. Ya. Angin diperintahkan untuk bertiup, ya, dari barat ke timur, dari timur ke barat, atau dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, dan seterusnya, yang kemudian angin tersebut membawa awan mendung dan seterusnya. Nah, sehingga doanya adalah meminta kebaikan, ya, kepada Allah Azza wa Jal, ya. Itu kebaikan dari angin dan kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Angin diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, ya. Diperintahkan kadang untuk membawa kebaikan, kadang untuk membawa keburukan. Nah, sehingga di dalam doa, ketika terjadi angin kencang, tidak hanya meminta kepada Allah Azza wa Jal dari kebaikan angin, tetapi juga berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari keburukan angin tersebut. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa na'udzubika min syarri hadhihir rih." Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan angin ini. Nah, karena kadang Allah perintahkan angin datang untuk membawa keburukan, menghancurkan rumah, menghancurkan pohon-pohonan, memporak-porandakan sawah, ladang, ya. Nah, menyebabkan meluapnya air, ya. Dan juga kadang menyebabkan tidak terjadinya penyerbukan. Nah, ya. Dan bahkan kadang membawa wabah, penyakit, ya, yang bisa berbahaya bagi manusia dan juga hewan dan seterusnya. Sehingga beliau berlindung kepada Allah Azza wa Jal, wa na'udzubika min syarri hadhihir rih, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang naam diperintahkan kepadanya. Ini doa ketika melihat sesuatu yang tidak disukai dari angin. Baik angin tersebut kencang, ya, sangat kencangnya, ya, sehingga memporak-porandakan kampung atau kota, ya, atau karena sangat panasnya angin tersebut, ya, membawa hawa yang sangat panas, ya, atau membawa hawa yang sangat dingin. Nah, dan ini adalah angin yang naam tentunya tidak kita inginkan, ya, angin yang membawa panas yang sangat, ya, yang kadang bisa membakar, ya. Demikian pula angin yang sangat dingin, ya, angin yang sangat dingin yang pernah menghancurkan kaum 'Ad. Maka di dalam hadis ini, ya, disebutkan tentang hukum mencela angin sekaligus tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari angin tersebut. Nah, baik karena panasnya atau karena dinginnya atau karena kencangnya. Nah, apa hukum mencela angin? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tasubri, jangan kalian mencela angin. Dengan la nahiyah, larangan. Jangan. Dan hukum asal larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Hah? Apa? Haram, ya. Haram dikerjakan. Ketika ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka haram untuk dikerjakan. Ini menunjukkan haramnya mencela angin. Nah, demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Beliau menyebutkan tentang haramnya mencela angin, bahwasannya larangan di sini bermakna haram, ya. Yang demikian karena angin adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang angin ini dia bertiup dengan kehendak Allah dan izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Angin bertiup dengan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ketika angin tersebut adalah makhluk Allah yang Allah atur, yang Allah perintah, ya. Nah, maka mencelanya, ya, mencela angin tersebut, ya, berarti dia mencela yang telah memerintahnya, yang telah mengaturnya. Nah, itu mencela Allah Azza wa Jalla, ya. Dari sinilah naam disimpulkan haramnya mencela angin. Nah, li'anna sabbal makhluk sabbun li khaliqihi. Karena mencela makhluk itu adalah mencela penciptanya. Nah, jika kita mendapatkan suatu bangunan, ya, yang bangunan tersebut, ya, ada kecacatannya, ya. Kemudian engkau mencela bangunan tersebut. Nah, maka pada hakikatnya celaan yang engkau sampaikan, ya, adalah celaan terhadap yang membangunnya. Nah, siapa sih ini arsiteknya, ya, atau siapa sih ini kontraktornya, ya. Nah, maka demikian pula ketika engkau mencela angin, ya, maka engkau telah mencela zat yang telah mengatur angin tersebut, yang telah memerintahkan angin tersebut. Karena angin tersebut dia bertiup, ya. Nah, karena izin Allah Azza wa Jalla. Dia berjalan dari timur ke barat, dari barat ke timur, atau dari utara ke selatan dan seterusnya, itu atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, ketika seorang muslim dia mendapati angin, ya, dalam keadaan tidak dia sukai, ya, baik karena kuatnya, kencangnya, atau karena dinginnya, atau karena panasnya, dan seterusnya, ya, maka hendaklah dia berdoa atau membaca apa yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yaitu dengan membaca doa ketika angin bertiup kencang, atau ketika na'am kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai dari angin tersebut. Dan jangan sampai kita terjatuh ke dalam sab, ya, ke dalam perbuatan mencela angin, ya, ketika melihat angin yang sangat kencang, ya, memporak-porandakan rumah dan seterusnya, jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan mencelanya. Yang demikian karena mencela angin, na'am, hukumnya haram, ya. Walaupun haramnya di sini ada rinciannya. Ada yang sampai pada derajat syirik besar, ya. Ada yang sampai hanya na'am hukum haram, ya, yang mengurangi tauhid seorang hamba, namun tidak sampai kepada syirik besar. Yang demikian karena orang yang mencela angin itu tidak lepas dari salah satu dari dua orang. Yang pertama, apabila dia mencelanya, ya, karena meyakini bahwasannya angin tersebutlah, ya, yang melakukan apa yang dia lakukan dengan sendirinya, ya. Jadi angin tersebut yang berkehendak dengan sendirinya menghancurkan, meluluh lantahkan, memporak porandakan. Ya. Jadi angin bergerak dengan sendirinya. Ya. Maka keyakinan yang seperti ini, ya, fahada syirkun akbar. Maka ini kesyirikan besar. Ya. Yang kedua, apabila dia mencelanya, mencela angin, ya, namun dia meyakini bahwasanya angin tersebut adalah makhluk yang Allah perintah, nah, bukan makhluk yang melakukan apa hal tersebut dengan sendirinya, ya, tanpa perintah dari Allah Azza wa Jalla. Seperti yang pertama tadi, ya. Dia mencelanya dalam keadaan meyakini bahwasannya angin tersebut adalah makhluk yang diperintah, ya. Maka kalau keyakinannya seperti ini, bahwasannya angin adalah makhluk yang Allah perintah, tetapi dia cela, ya, maka ini hukumnya haram dan bisa mengurangi tauhid seorang hamba. Bisa mengurangi tauhid seorang hamba. Baik. Ini kesimpulan hukum mencela angin. Hukumnya haram, namun haramnya kadang sampai pada syirik besar, ya, yaitu ketika dia meyakini angin tersebut yang melakukan dengan sendirinya. Nah, tanpa perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka ini syirik besar keyakinan yang seperti ini. Nah, yang kedua, hukumnya haram namun tidak sampai pada syirik besar, hanya saja mengurangi tauhid seorang hamba. Itu ketika dia mencela angin namun keyakinannya masih bahwasannya angin tersebut adalah makhluk, ya, dan angin tersebut diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, makhluk yang diperintah. Ini kesimpulan hukum mencela angin. Juga hukum ini dikiaskan kepada mencela sesuatu yang lain. Seperti mencela zilzal, ya, mencela gempa, ya. Gempanya dicela. Atau banjirnya dicela, ya. Banjir dicela, dan lain sebagainya, ya. Atau bahkan matahari yang sangat panas, ya, yang membakar dicela, dan seterusnya, maka hukumnya sama, ya, dengan hukum mencela angin tadi, karena semua tadi, ya, baik itu matahari yang memancarkan panas yang terik, ya, atau itu banjir, atau itu zilzal, gempa dan seterusnya, ya, itu semua adalah atas perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, maka tidak boleh mencelanya, ya, mencela gempa atau mencela banjir atau mencela tsunami, ya. Nah, ataupun mencela matahari yang membakar, ya, dan yang semisalnya. Karena mencelanya, berarti dia mencela zat yang telah mengaturnya dan memerintahkannya, yaitu Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga hukumnya haram. Ya. Kemudian, apa hukum mensifati angin? Atau mensifati kejadian-kejadian tadi, ya, mensifati banjir misalkan, mensifati gempa, ya, atau yang semisalnya. Adapun hukum mensifatinya, ya, dengan sifat-sifat yang memang ada padanya, ya, maka ya juz, makanya seperti ini boleh, ya. Karena si pembicara atau yang mensifatnya itu, atau yang mensifatinya itu, atau si pembicara, ya, dia tujuannya hanya mengkhabarkan, ya, tujuannya hanya mengkhabarkan, bukan mencela angin tersebut. Misalkan seorang dia mengatakan, ini anginnya angin kencang, ya. Ini apa? Ini mensifati angin, ya, dan bukan mencela angin, ya, karena tujuan dia adalah apa? Untuk mengkhabarkan, ya, anginnya kencang. Ya. Yang seperti ini boleh. Ya. Gempanya apa? Kencang, kuat, misalkan. Gempanya kuat. Atau airnya meluap tinggi, ya, tsunaminya tinggi misalkan, dan lain sebagainya, ya, dari ucapan-ucapan yang tujuannya mengkhabarkan, ya, bukan mencela, ya, sehingga ini masuknya pada pembahasan mensifati, ya, mensifati angin, dan yang semisal dengannya. Nah, yang seperti ini boleh. Nah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya, di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-6, Allah berfirman wa amma adun fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Adapun kaum 'Ad, maka mereka dibinasakan dengan angin sorsor. Angin sorsor itu angin yang dingin, ya. Angin yang sangat dingin, atiyah dan kencang. Angin yang sangat dingin dan kencang. Kaum 'Ad dibinasakan dengan angin yang seperti ini. Allah sebutkan rihin sorsorin atiyah. Nah, angin yang sangat dingin dan kencang. Nah, ini mensifati angin yang seperti ini tidak mengapa. Nah, tidak masuk dalam kategori mencela angin. Nah, adapun contoh mencela angin ya tadi seperti dia melaknat angin misalkan, ya, atau dia mengatakan betapa buruknya dan jeleknya angin ini misalkan, ya, dan lafaz-lafaz celaan yang lainnya. Nah, adapun mensifati angin sesuai dengan keadaannya, maka itu tidak masuk dalam perbuatan mencela angin. Tetapi dia sekedar ingin mengkhabarkan tentang angin tersebut. Anginnya kencang, anginnya dingin, anginnya panas, ya, dan seterusnya. Bukan bermaksud untuk mencelanya. Kemudian di sana juga ada riwayat yang lain. Kalau hadis tadi disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, ya, di sana ada hadis yang lain yang maknanya sama. Ya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rahimahullahu taala, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih qal. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila angin bertiup kencang, maka beliau berkata, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Semakna dengan riwayat yang pertama tadi. Hanya saja kalau riwayat pertama tadi pakai dhamir nahnu, ya, sesungguhnya kami, nah, meminta kepadamu ya Allah kebaikan angin ini. Kalau di sini pakai dhamir ana, ya. Allahumma inni as'aluka khairaha, ya. Maka bisa menggunakan na'am Allahumma inna nas'aluka, dan juga bisa menggunakan Allahumma inni as'aluka. Kalau dalam riwayat tadi wa khaira ma ursilat bihi wa khaira ma umirat bihi, kalau dalam riwayat Aisyah wa khaira ma ursilat bihi. Dan sama maknanya. Dan hadis yang dalam Sahih Muslim ini menguatkan riwayat yang pertama tadi yang ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Nah, juga datang riwayat yang semakna dalam Sunan Abi Dawud. Dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat yang lain. Kalau dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat siapa? Ubay bin Ka'ab. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dalam Sunan Abi Dawud, ya, atau dari jalan Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, itu dari jalan sahabat Abu Hurairah. Dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan lafaz bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Arrihu min ruhillah, faruhullah ta'ti bil rahmah wa ta'ti bil azab. Fa'idha ra'aitumuha fala tasubbuha, wasalullaha khairuha, wasta'idhu billahi min syarriha." Angin itu adalah hukum dan perintah Allah Azza wa Jal. Maka hukum dan perintah Allah Azza wa Jal itu datang membawa rahmat dan datang membawa azab. Itu kadang angin diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk membawa rahmat, kadang Allah perintahkan untuk membawa azab. Faidha ra'aitumuha, apabila kalian melihat angin tersebut, fala tasubbuha, maka jangan kalian mencelanya. Wasallallaha khairuha, mintalah kepada Allah kebaikan angin tersebut. Wasta'idhu billahi min syarriha, dan berlindunglah kepada Allah dari keburukan angin tersebut. Sehingga ada tiga riwayat ya. Nah, dalam Sunan Tirmidzi, dalam Sahih Muslim, dan dalam Sunan Abi Dawud tentang angin ya. Hukum mencelanya dan juga sunnah ya, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat angin yang tidak disukai. Dan ini menunjukkan ya, sempurnanya dan mencakupnya ya, agama ini terhadap seluruh perkara-perkara yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Nah, sampai dalam masalah angin pun ya, ketika angin bertiup ya, tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya, ada tuntunannya di situ ya. Ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Nah, ini menunjukkan sempurnanya agama ini dan mencakupnya agama ini terhadap seluruh perkara yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Dan ini menunjukkan bahwasannya seorang muslim hendaklah dia kuat silahnya dengan Allah Azza wa Jal, kuat hubungannya dengan Allah Azza wa Jal ya, dalam segala situasi dan kondisi. Ketika dia dalam keadaan nikmat ya, dalam keadaan aman ya, enggak ada terjadi apa-apa ya, dia juga kuat hubungannya dengan Allah Azza wa Jal. Dia banyak beribadah ya, banyak beramal soleh ya, dan seterusnya. Demikian pula ketika situasi dan kondisinya mencekam ya, sulit ya, menggelisahkan, mencemaskan, dan seterusnya, juga seorang hamba itu kuat hubungannya dengan Allah Azza wa Jal. Nah, seperti ketika terjadinya angin kencang nah, yang mencemaskan, menggelisahkan ya, maka seorang muslim dia tetap hubungannya kuat dengan Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga ketika terjadi angin kencang ya, yang tidak dia inginkan, maka dia berdoa dengan doa tadi ya. Nah, yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan hendaklah hal-hal seperti ini dihafal ya. Doa seperti ini dihafal dan berusaha menghafalnya. Nah, ya. Karena kita tidak aman ya, dari naam terjadinya angin kencang di tempat kita ya. Azab Allah Azza wa Jal datang secara tiba-tiba, di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari ya, kita tidak tahu. Apalagi kemungkaran, kemaksiatan dan dosa ya, merebak di mana-mana ya, dalam keadaan kita tidak mampu merubahnya ya. Tidak sanggup kita merubahnya. Dalam keadaan kemungkaran tersebut semakin menjadi-jadi ya. Maka kita tentunya khawatir, takut ya, takut turunnya azab Allah Azza wa Jalla ya. Nas'alullah salama wal afiyah, ya. Maka seorang muslim, ya, hendaklah dia selalu kuat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, baik di saat aman atau di saat sulit dan susah, dia kuat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, maka dihafal doanya, ya. Nah. Jangan kalah sama anak-anak kita. Anak-anak kita sudah hafal ini, ya. Dan doa, ya, termasuk sebab, ya, sebab, ya, yang menjadikan seorang muslim terjaga dari hal-hal yang membinasakan, baik di dunia dan di akhirat, ya. Doa termasuk sebab, ya, yang menjadikan seorang muslim terjaga, terpelihara dari perkara-perkara yang membinasakan, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Sehingga tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi angin kencang atau angin yang tidak diinginkan, tuntunan beliau adalah doa. Ya. Nah. Allahumma inni as'aluka khair hadhihi rih, ya, wa khair ma fiha, wa khair ma ursilat bihi. Ya. Dan juga diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dari keburukan angin tersebut. Wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Maka demikian pula dalam keadaan-keadaan yang lain, ya. Ketika kita mengalami hal yang mencemaskan, ya. Karena hal yang mencemaskan tidak hanya angin kencang, ya. Banyak situasi-situasi dan keadaan yang menjadikan kita cemas, yang menghadapkan kita pada situasi yang sulit, ya. Maka berdoalah kepada Allah, nah, ya. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jal untuk diberi jalan keluar dari kesulitan dan kesusahan tersebut. Karena doa termasuk sebab yang paling besar, nah, untuk seorang muslim terjaga dari perkara-perkara yang membinasakan, dari perkara-perkara yang tidak disukai, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah. Taib. Pada perang apa Allah Azza wa Jalla mengirim angin kencang? Pada perang apa? Perang Khandaq, nah, atau disebut juga perang Ahzab, ya. Nah, dalam perang Khandaq Allah Subhanahu wa Taala mengirim angin yang kencang yang memporak-porandakan pertahanan orang-orang musyrikin, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa Taala kirimkan tentara-tentaranya, yaitu para malaikat, ya, yang menghancurkan pasukan musyrikin. Nah, bisa dibaca dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat yang ke-9. Nah. Kaum apa yang Allah binasakan dengan angin? Hah? Kaum 'Ad. Nah, jadi baca ayatnya tadi, ya. Wa ma'adum fa uhliku bi rihin sorsorin atiyah. Adapun 'Ad, maka dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi kencang, ya. Sampai tidak ada yang tersisa satupun. Nah. Ya. Sampai keadaan mereka itu seperti tunggul-tunggul pohon kurma, ya. yang sudah lapuk, tidak ada yang tersisa. Artinya tidak ada keturunan Ad lagi. Mereka enggak punya keturunan lagi, habis rata. Maka hati-hati dari menentang perintah Allah dan Rasulnya. Telah banyak contoh-contoh mereka yang menentang perintah Allah dan Rasulnya. Baik dari umat-umat terdahulu. Allah sebutkan dalam Al-Quran sangat banyak contoh-contoh yang seperti ini. Maka hendaklah kita takut dari menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Hati-hati. Kemudian orang-orang Arab mereka menamakan angin dengan nama-nama yang khusus. Orang-orang Arab mereka menamakan angin dengan nama-nama yang khusus. Ada beberapa nama angin Ada yang namanya angin An-Nasim, yaitu angin yang berhembus sepoi-sepoi, lembut. Nah, ini namanya angin An-Nasim, Ar-Rihun Nasim. Ada angin yang disebut dengan Ar-Rihul Asif, angin yang Al-Asif, yaitu angin yang kencang. Kalau anginnya kencang, itu namanya Al-Asif. Ada yang disebut dengan al-hasibah, angin al-hasibah, yaitu apabila angin tersebut membawa kerikil. Apabila membawa kerikil, maka dinamakan angin al-hasibah. Dan kadang-kadang Allah Azza wa Jal mengadab suatu kaum dengan al-hasibah, dengan angin yang membawa kerikil. Ada angin al-iqsar. Al-iqsar itu apabila angin tersebut bertiup dari bumi menuju langit, sehingga seperti amud, seperti tiang. Kalau bahasa kita apa? Angin apa ini? Angin lisus. Apa? Hah? Tornado. Topan. Al-muhim dari bumi ke atas. Itu namanya iqsar. Ada angin as-sorsor. Wa ma'adung fa'uhliku bisorsorin, birihin sorsorin. Atiyah. Angin sorsor adalah angin yang kuat, lagi dingin. Angin yang kuat, kencang, lagi dingin. Lihat surat Al-Haqqah ayat yang ke-6. Ada angin as-samum. Ada angin as-samum. Fi samumi wa hamim. Surat apa itu? Al-Waqi'ah. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-42. Angin as-samum adalah angin yang panas. Kalau anginnya panas, hawanya panas, itu namanya angin as-samum. Fi samumi wa hamim. Orang-orang kafir di dalam neraka berada dalam hawa yang sangat panas, wa hamim, dan air yang mendidih panas. Ada angin al-lawakih. Al-lawakih itu angin yang menyebabkan terjadinya penyerbukan bunga atau tanaman-tanaman. Seperti dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-22. Ada angin al-mubasyirat, angin yang membawa berita gembira. Angin yang al-mubasyirat ini angin yang dia membawa awan mendung Nah, yang mendung tersebut nanti menurunkan hujan. Angin ini disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-46. Yang berikutnya ada angin Al-Aqim. Angin Al-Aqim. Angin Al-Aqim itu adalah apabila anginnya itu tidak menyebabkan terjadinya penyerbukan tanaman atau pohon, dan juga angin tersebut tidak membawa hujan. Jadi angin kosong, ya, Al-Aqim. Seperti dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-41. Ada angin As-Soba. Nah, angin As-Soba adalah angin yang bertiup dari arah timur. Nah, ini angin As-Soba. Ad-Dubur yang terakhir, angin Ad-Dubur, yaitu angin yang bertiup dari arah barat. Nah, yang dengan angin inilah ya dibinasakan kaum Ad ketika itu. Angin datangnya dari arah barat. Nah, baik, ini beberapa jenis angin. Nah, bagaimana yang disebutkan dalam faedah tambahan dalam pelajaran hadis ya. Untuk kelas 3 mutawassit, untuk kelas 1 ya mutawassit. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini beberapa faedah ya, yang berkaitan dengan angin ya, mudah-mudahan bermanfaat. Naam, benarnya dari Allah Azza wa Jal, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.